saya akan terus berangkat berdasarkan pemikiran itu, menyusun konsep yang jelas, mengadakan pertemuan yang tertib, menyusun konsep yang jelas untuk meneruskan perjalanan. Saya sudah selama hijrah, kalau boleh dikatakan hijrah, atau mungkin dikatakan lari juga boleh, ya. Dari Indonesia kemari, saya tidak pernah pikiran dengan mereka betul-betul perbedaan yang jauh sekali di dalam masalah eksisnya negara dan tidak eksisnya negara. Kalau tidak eksisnya negara ini kita sudah satu, bahwa orang tua dan saya dan semuanya sudah mengakui bahwa negara itu tidak ada, kemudian kita tunggu dari satu jamaah-jamaah, silakan tunggu jamaah. Oh, kalau saya menuntut mereka masuk ke saya, itu kan satu tuntutan yang besar sekali, kan? Ya kalau mau ya alhamdulillah. itu merupakan beban saya yang lebih berat lagi. Tapi saya tidak menuntut seperti itu. Seperti kumbang rindukan bulan dan lain-lain. Jadi yang dimaksud orang tua membentuk ringkas tersendiri-sendiri itu tidak berarti kita menghasilkan setiap orang tua bentuk sendiri. Kita dimaksud begini, jadi supaya orang tua itu kembali berpikir kepada ringkas, bukan kepada pemandungan dasar. Dan jangan memaksakan mujahid-mujahid yang kebetulan belum, mungkin belum serokat itu belum sepaham untuk bergabung dengan jamaahnya, itu jangan kita pakai. Tetapi marilah kita kembali kepada permulaan jamaah ini, kemudian dengan tidak memaksa yang lain, tetapi kita akan terus berusaha untuk saling beramal, dan insya Allah pada suatu saat akan ada saling kontak, minimal bisa saling kerjasama, itu minimal. Syukur kalau pada suatu saat konten ini bisa dipusikan, karena memang situasinya sudah saling memahami sehingga menjadi besar gitu. Tapi itu memang fitrah jamaah gitu. Jadi tidak bisa dipaksakan dengan satu untuk menyatukan itu dipaksakan dengan satu keputusan tekanan hukum dengan mulut. Dan kalau kita sudah memaksakan tekanan hukum dengan mulut, tangan pun harus ikut. Artinya kalau memang setelah kita hukumi, kalau kamu tidak mau bersatu, kamu bugot, setelah bugot harus ada tindakan begitu. Jadi ini tidak mungkin kalau tidak ada kekuatan politik, bangga begitu. Nah jadi ini pun kami sudah pernah sebenarnya untuk menulis surat kepada orang tua, untuk bahkan kepada asingan kami sudah menasihatkan supaya kembali kepada riset. Untuk itu insya Allah bisa bernih dengan kita sama-sama kembali ke riset, sehingga meskipun tidak berarti harus satu dulu, tapi masing-masing agar terus bekerja, itu saya lebih yakin akan bisa lebih disesuaikan kalau masalah satu ini bisa disepakati, yaitu kembali kepada sistem sama, bukan kepada sistem komandemen atau komandemen sendiri, sesuai dengan surat edaran yang telah kami keluarkan 1 Januari tahun yang lalu. Di antara argumennya adalah khususnya mengenai masalah asingan sendiri memang tidak sesuai lagi dengan konon asasi yang ada, sehingga adanya komandemen jadwal itu hanya melanggar konon asasi itu. Dan mungkin juga saya dengar yang banyak menyalahkan orang itu tentang pertemuan Lampung. Jadi pertemuan Lampung ini memang terus terang kami sendiri merasa hilang, merasa salah, merasa biru. Jadi memang pada waktu itu memang kami ini terdesak oleh saking inginnya supaya ini perjuangan ini segera maju secara tertib tanpa memahami hati-hati itu sendiri. Memang kita akui kesalahan itu. Sehingga setelah pertemuan Lampung yang sifatnya berkesan itu boleh dikatakan tidak ada musyawarah yang berbeda, kami pun mengirim berdua orang utusan pada waktu itu. Setelah dipilih salah satu daripada yang hadir, terpilihlah dengan yang dengan pasti pada waktu itu sebagai pimpinan yang kita akan sebagai pimpinan, diangkat oleh yang hadir sebagai pimpinan. Kemudian pada waktu itu dengan Mas Budi di dalam melaksanakan tugas sebagai pimpinan, beliau membentuk komandemen jasa. Kalau kita ngerti pada waktu itu mestinya diingatkan, karena kalau membentuk komandemen jasa itu mesti harus lewat jalur konon asasi. Komandemen jasa itu tidak mungkin berjalan tanpa dikawal oleh konon asasi, kan gitu. Padahal kondisinya memang kondisi beliau sendiri sebagai brigadi mujahid tidak memenuhi syarat kalau dilihat dari konon asasi itu sendiri untuk menjabat sebagai pimpinan komandemen jasa. Ya, ini belum berbicara tentang komandemen jasa sendiri sudah diserahkan untuk pasti sudah jelas. Jadi masalahnya tanpa adanya kekuasaan de facto, komandemen jasa itu juga bisa dijalankan. Meskipun mungkin ada orang tua berpendapat itu boleh, tapi untuk itu kita boleh berdiskusi insya Allah punya orang tua. Pada dasarnya teman-teman stresor itu hanya boleh diamalkan dalam negara. Dan sebut negara itu mesti ada kekuasaan politik, ada kekuasaan, ada apa namanya, ada de facto, ya, ada de facto-nya, ada de facto-nya. Nah, ini sebenarnya kalau kita kembali, kita kembali, karena orang berbicara dengan teman-teman stresor tidak bisa dipisahkan dengan ground asasi dan PBB ini nggak bisa. Jadi kalau kita sekarang bicara tentang itu, ya ini bicara loh ya, bukan masalahannya. Kalau kita sudah berbicara tentang komandemen sel, itu mesti kita menengok ground asasi dan menengok PBB. Dan secara prinsip-prinsip sendiri dalam manifesto politiknya Imam yang pertama nomor 29 dengan saya kurang lebih pada tahun 2009 ya, saya lupa itu karena ada di situ boleh dilihat teman-teman di situ diterangkan tentang sifat negara karunia Allah atau Madinah Indonesia atau yang disebut negara Islam Indonesia ya. Jadi minimal di situ harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya negara karunia Allah itu harus mempunyai syarat yang pertama harus mempunyai kekuasaan de facto dan de jure, harus memenuhi syarat agar adanya de facto dan de jure. Kemudian yang kedua adanya agama dinul Islam yang jelas, pemahaman dinul Islam yang jelas. Kemudian yang ketiga Islam dan negara itu menjadi satu, tidak boleh dipisahkan. Itulah yang disebut negara karunia Allah. Dan apa yang disampaikan oleh Imam dalam manifesto politik ini sudah beliau laksanakan waktu beliau memproklamirkan pada tahun 2009. Beliau memproklamirkan itu de facto itu sudah ada, meskipun de facto itu belum luas, tapi sudah ada. Kalau tidak, ketika apalagi ketika komandemen spesial itu disyariatkan, diundangkan di maklumat yang hubungannya mengatur pemadaman spesial, keluar maklumat yang mengatur pemadaman spesial itu jelas eksistensi NII pada waktu itu memang memenuhi syarat sebagai negara karena ada de facto dan ada jujur dan ada sama Islam dan mengamalkan Islam meskipun belum sempurna ya, masalah belum sempurna itu boleh berjalan tapi syarat pokok ini ada. Itu perbedaan NII pada waktu adanya Imam dengan NII yang dikibatkan oleh para orang tua atau pemadaman sebagai yang dipakai oleh orang tua setelah Imam tidak ada. Jadi perbedaan pokoknya tidak ada dengan waktu ini. Dan ini kalau kita lihat dari sunnah Nabi, kalau kita berjuang ini tidak boleh, kita ini orang Islam, jadi setiap berjuang mesti ada ukurannya. Sebentar, apa namanya, dalam masalah itu jadi sebagai sesuatu khasanah, bukan hanya memberi sesuatu khasanah itu salah, saja, bukan hanya sesuatu khasanah sebagai masalah atau sebagai masalah-masalah itu terawalnya tidak begitu, tapi beliau juga memberikan sesuatu khasanah bagaimana menekankan diri Islam secaranya. Beliau juga memberikan sesuatu khasanah bagaimana mendirikan negara, bagaimana mengatur negara. Itu semua ada pada Rasulullah dalam sesuatu khasanah. Di dalam hal ini, Rasulullah setelah kita lihat sirahnya, beliau baru mendirikan, mengumumkan berdirinya atau memproklamirkan berdirinya negara Islam Madinah. Setelah adanya de facto yang dia kuasai di Madinah, tetapi beliau waktu di Mekah tidak pernah ada pengumuman begitu, tidak pernah membuat gelaan-gelaan yang sifatnya penegaraan, ada mengatakan perjanjian dengan sana, ini kan itu penegaraan namanya, tidak pernah ada. Tapi waktu di Madinah, Rasulullah di Mekah, Rasulullah hanya berbentuk jamaah. Kalau istilah ahli taraf disebut tanding, disebut tanding, dan itu sifatnya ilegal. Selama di Mekah ilegal, tidak pernah ada Rasulullah menunjukkan secara lokal tandingnya, jamaahnya, ilegal. Nah gitu. Nah maka dari segi sunnah, menggunakan komandemen spesial tanpa ada de facto sudah menyalahi. Kalau kita lihat dari segi yang lebih ringan nanti karena kita berbicara sama orang pun dan teman-teman tidak boleh berbicara dari karena nasasi dan itu relatif yang saya katakan. Kalau kita tadi lihat dari PDP pun ternyata itu tidak benar. Nah, jadi inilah pokok-pokok pengertian yang kami dapati setelah kami mengatakan satu penelaahan lebih lanjut dengan kami berkesimpulan untuk melanjutkan fikrah atau untuk melanjutkan cita-cita imam atau cita-cita pendiri yang insya Allah perjuangannya itu secara besar memenuhi sunnah, meskipun mungkin cita-citanya barangkali sana sini ada kekurangan, tidak boleh kita jadikan Quran kan, kita jadikan Quran perjuangannya itu kan memaksakan wujudnya ini tanpa katanya satu yang jelas itu memenuhi menyalahi sunnah Nabi dan menyalahi sendiri apa yang diterangkan oleh Imam Salam itu maka kita kembali kepada sistem tanding atau jamaah. Nah kalau sudah berbicara tentang jamaah, jangan berbicara tentang pemaksaan kesatuan dua kalahnya. Kesatuan itu hanya kita usahakan saja, harus dengan sadar memang. Nanti kalau sudah sampai daulah, baru kesatuan di wilayah itu boleh dipaksakan. Nah, berbicara dengan sama. Ini bukan berarti mengajak perpecahan, ya, tidak mengajak perpecahan, tapi mengajak memahami kondisi itu yang penting. Gitu. Lalu bagaimana sekarang hubungan kami dengan orang-orang tua atau ekwan-ekwan yang masuk mempertahankan teman-teman Rasul? Masih orang Islam kami tetap memandang mereka itu adalah ekwanul mu'minin, innamal mu'minuna ikhwatun, tapi tidak memandang musuh sama sekali. Sama sekali tidak memandang musuh mereka, enggak, tetap mereka adalah ekwan kita, orang beriman, hanya terus apa namanya ada kesalahpahaman di dalam satu masalah itu biasa, itu perlu bisa dipecahkan lain karena itu terjadi tanazuk namanya, tanazuk perselisihan pendapat tentang satu masalah. Kita mesti kembali kepada Al-Qur'an, lain tanazuk fisin Rasulullah wa Rasul. Mari sekarang ini bisa kita bicara dengan kepala dingin dengan dikembalikan kepada Al-Qur'an. Itu saja yang kita tuntut. Jadi bukan apa namanya memberi satu keputusan begini tak begitu, tapi berbicara kembali karena terjadi tanazuk sekarang ini, ya kan? Nah, mari kita berbicara kembali pada Quran. Jadi kami suatu saat mau ada bicara dengan orang tua, ada orang tua datang sini atau mungkin kita silaturahmi lalu berbicara tentang ini kembali pada Quran. Kita apa masalahnya? Jadi insya Allah tidak ada. Hanya memang mungkin ya kesalahan kami dalam memberikan, atau memang kami barangkali ada kemampuan karena manusia sudah dikatakan kata itu dan keterangan lah, mungkin barangkali pertanyaan-pertanyaan antum ini sedikit banyaknya bisa memberikan sumbangan untuk dapat membentuk satu opini pengertian yang lebih sehat. Kemudian pertama kali ini selanjutnya saya ingin kita salam kepada beliau mengajukan pertanyaan begini Pak. Bisakah kita melaksanakan sesuatu yang kita yakini kebenarannya di dalam perjalanan tanpa harus menimbulkan perpecahan dan memperuntuk permusuhan? Yang mengajukan pertanyaan seperti itu tidak mungkin. Lagi kita berdua sama api pun menyebabkan perpecahan yang luar biasa besar. Yang penting kita harus kembali kepada doa yang biasa dalam istilah sholat Allah SWT Thank you. ini sudah dihapus. Ada apa yang tadi boleh dibacakan kepada kepada sekarang tentang kebatuan dari pemerintah yang telah dilakukan oleh suatu dasar pemikiran yang melahirkan minggu yang lalu. Dan yang tadi mungkin sekali lagi kami sudah menjelaskan tentang dialog yang hari ini tadi tadi tadi kita menjelaskan lagi begini. Kami mengakui bahwa mulai tahun 1976 sampai sebelum tanggal 1 Januari 1973 kami memang melakukan satu kesalahan yang besar dalam perjalanan perjuangan, yaitu menjadikan kelompok orang tua Darul Islam, jadi atau katakanlah orang-orang Kristen yang ada di sini, menjadi idola, menjadi rujukan satu-satunya untuk menentukan suatu kebenaran. Itu adalah merupakan satu kesalahan yang besar, karena betapapun besarnya manusia itu, betapapun besarnya dasar yang dilakukan oleh manusia dalam perjuangan, itu tidak menyelamatkan manusia dari kebenaran. Betapapun besarnya dasar manusia, kalau dia melakukan satu kesalahan yang prinsipal, harus kita tolak. Betapapun akibat dari sisinya karena saya berangkat dari satu peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau terpaksa harus berperang dengan kelompok Aisyah Ummul Mukminin istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang itu. Ketika itu beliau didatangi oleh seorang laki-laki yang mengajukan satu pertanyaan yang sangat menyudutkan. Pertanyaan laki-laki itu kepada Ali bin Abi Thalib demikian, ya Amirul Mukminin, ada zunnu anna Talhah wal Zubair min ahli al-Fatih. Wahai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, apakah Tuhan yakin bahwa Talhah dan Zubair itu termasuk kelompok Fatih? Ini kalau dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, iya, itu bertentangan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikatakan tidak, kenyataannya dia memihak kepada Aisyah dan diperangi oleh Ali. Karena Talha dan Zubair ini termasuk 10 orang sahabat yang ketika Rasulullah SAW wafat dalam keadaan ridho kepada mereka, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Hurairah bin Sa'ad. Sedangkan Talha dan Zubair termasuk yang 10 itu. Yang jelas apa yang disebut oleh umat Islam Indonesia al-mubasyirina fil jannah, orang yang sudah jelas diberi kabar gembira oleh Rasulullah. Ali ketika itu menjawab kelompok sahabat yang tidak sekali, nahnu la na'rifu, beliau mengatakan nahnu la na'riful haqqa birrijal walakin na'riful haqqa summa na'rifu ana. Kami bukan mengenali kebenaran melalui orang yang sudah tahu, tetapi kami mengenali kebenaran dari sumbernya yang tinggi. Kemudian kami memahami siapa yang terlibat kepada kebenaran, siapa yang terlibat. Kami mencoba memakai kaidah yang diberi oleh Ali bin Abi Thalib itu yang tidak mungkin salah, karena mendapatkan jaminan dari Allah Taala. Alaihi Nabi wa Sunnatul Khulafa'ir Rasyidin Al-Fatihah. Syarat wamanya ismin kumpasa ya Rasulullah angkati rompa alif untuk sunnati wakum nadir selaka itu ini masjidin al-Quran. Barang siapa kamu hidup di zaman umat itu dan mendapat kesimpulan pendapat yang banyak, kembalilah kamu kepada sunnah itu dan sunnah yang dipakai dengan din yang telah menangkan Allah dan hiduplah kesempatan. Jadi kaitan yang diberi oleh salah orang-orang yang diberi. Jadi jelas pemikiran kami sebelum 1 Januari 1993 yang menjadikan kelompok orang tua ini DI itu merupakan idola kami, satu-satunya rujukan kebenaran bangsa kami, tapi kita hanya bisa mengupayakan, tapi tidak bisa mencari. Itu yang kita teruskan. Upaya ada, tapi menjamin mesti tidak terpecah, tidak bisa. Sebab kenyataannya dalam sejarah, kalau ada persilis contoh, tahap-tahap itu begitu. Kita tidak bisa kecil lagi, Adam sama Eva pasti akan ketemu. Begitu, paham tidak? Iya, betul. Upaya dengan bukan tidak ada, upaya ada, tetapi menjamin tidak bisa. Jadi sebetulnya kita harus berubah, karena di kalangan kita sudah ada keberanian untuk mencari kebenaran. Ini yang saya maksud. Itu berapa? Pertama, kita ini sama. Saya tekniknya saya katakan. Kita ini sama untuk melanjutkan pemikiran atau kita harus dibilang. Kita satu kita kan, semua orang sama begitu sebenarnya. Tapi itu boleh dia dari bukan cuma dari mencoba asasi yang kita buat. Saya yakin kalau semua itu dengan kepala dingin, hasilnya bisa. Saya yakin bisa kepala dingin. Asal mau berbicara, wakil kan ajak pembicarain, baru itu kalau wakil itu saja pertamanya. Dengan kepala dingin, kita berbicara. Kalaupun belum, bisa disatukan tapi akan dingin kedua kita. Asal mau berbicara dengan kepala dingin. Tapi kalau dengan kepala panas, ya bisa. Bisa. Dan kami menganggap mereka tidak ada yang tapi mereka kepada kalau ada orang yang tidak mau jawab salah atau tidak tersebut itu yang tidak tersebut. Ya itu yang terjadi sekarang di Wawang Zintas. Ada yang diberi salam, tidak dijawab, ada yang mau nikah. Nah itu yang tidak banyak kita. Hari itu dari pihak mana ke mana? Kita dari Ustaz Jilani. Kita lihat sama berapa nanti kita datang ke sana. Yang diperjuangkan jamaah